Ini bahas para ulama kita memberikan fatwa. Kita tidak mengingkari semata-mata dia berdakwah via televisi, via internet. Selama tidak ada padanya perkara-perkara yang mungkar. Difahami ya? Kok diem? Selama tidak ada padanya perkara-perkara yang mungkar. Itu hanya semacam media saja. Selama tidak ada pada perkara-perkara yang mungkar. Banyak ulama kita memberikan fatwa, bolehnya seorang ustadz, seorang da'i, seorang alim untuk tampil di layar televisi berdakwah. Berdakwah. Barakallahu fikum. Syu'bah al-Jabiri. Saya dengar langsung di rumah beliau, di telinga saya ini. Dan juga para ulama yang lain. Dan juga praktiknya para masyayikh juga demikian, ada sebagian mereka yang tampil di TV-TV. Semata-mata muncul, kita tidak mengingkari. Ingat, selama tidak ada padanya pelanggaran syar'i, tidak ada mukhalafah syar'iyah, tidak ada perkara yang mungkar. Ketika ada perkara yang mungkar, itu yang kita ingkari. Itu bukan dakwah dakwahnya Ahlussunnah. Di antara contoh yang mungkar ialah barakallahu fikum, sebelum, di tengah-tengah, setelah acara, banyak perkara-perkara yang melanggar syariat. Alhamdulillah. Acara misalkan disiarkan ceramah Ustadz Fulan jam sekian di TV ini. Sebelum acara macam-macam, iklan ini, iklan itu dan segala macamnya dengan berbagai macam perkara-perkara yang mungkar, ya. Coba diam. Di tengah-tengah acara stop. Hah? Iklan masuk dulu. Nah, iklan macam-macam yang ngumbar perempuan dan segala macamnya. Di akhir acara juga demikian. Ini adalah ya juz. Bukan masalah tampil televisinya, tapi karena iklannya. Dua, di situ ada barakallahu fikum, ada hostnya, ada tamu yang diundang, perempuan lagi. Hah? Hostnya juga nggak beres. Yang ditunjuk orang-orang yang menyimpang, yang nggak dikenal bagaimana manhajiyah dia yang bagus. Hah? Ada ustadznya. Ada hostnya, ada perempuannya, enggak pakai cadar lagi, cantik lagi, masih muda lagi, warna-warni lagi jilbabnya. Iya, berbincang lagi kata memperbincangkan masalah ilmu, tapi dengan perempuannya bukan mahramnya. Adalah ya juz. Difahami ini? Lagi ceramah, lagi muhadharah di televisi, tapi bukan di masjid, bukan di musola, di mana? Di pasar-pasar. Ya, ceramah di belakangnya itu pasar, banyak orang lalu-lalang, laki, perempuan dan segala macamnya ceramah. Atau la yajuz. Atau ceramah dia diiringi dengan suara musik. Ceramah, belakangnya ada layar, ada apa namanya background suatu apa gitu, film apa gitu belakangnya diiringi dengan suara musik. Didramatisir kondisinya dengan suara-suara musik. Adalah ya juz, tidak boleh ya ikhwan. Dipahami ini? Tidak diam, dipahami ini? Ini yang diingkari. Ini yang diingkari. Atau banyak selfie-selfienya. Sebelum acara, selfie ustadznya dengan jamaahnya. Setelah selesai acara, selfie ustadz dengan jamaahnya. Lihat kok sama-sama laki-laki. Ustadz selfie dengan ibu-ibu dan segala macamnya. Ada apa enggak ada? Banyak. Ada kelas itu. Terus ketika menyampaikan ceramahnya langsung di depan ibu-ibu dengan topah hijab. Ya apa ya? Ngeliatin saatnya itu ada yang jilbab hijau, biru, merah, krim, coklat. Ada yang cantik, ada yang pesek, ada yang bangir, ada yang tuwek, ada yang... Ini kita ingkari. Sebagian mereka barakallahu fikum ketika tampil ceramah di TV-TV atau dimasukkan di video-video itu enggak kemudian sebuah tempat yang untuk taklim, masjid atau musola atau masjid taklim, enggak. Ceramahnya di mana? Di pinggir trotoar. Ceramah di mana? Di taman-taman. Ceramahnya di mana? Buka mobil sambil nyetir. Acting. Ini adalah cara-caranya ikhwanul muslimin. Cara-cara IM, orang-orang hawakin hizbin dan makara dakwah. Ya apa ya? Sebagian mereka mengadakan sebuah acara, acara taklim katanya, tapi membayar. Karena bukan di musola, bukan di masjid, di hotel. Bayar satu orang sekian ratus ribu per orang. Kalau berdua dengan istrinya sekian, anak satu sekian. Nanti ada apa namanya Ivan? Bahasa kerennya kalau makan pagi itu, breakfast. Terus makan siang, makan malam namanya apa? Dinner. Berbekui dan segala macamnya. Kemudian anda perhatikan taklim. Yang ini perempuan, yang ini laki-laki, menggunakan layar yang begitu besar dan segala macamnya. Ini yang dilarang dalam Islam. Gini-gini ini yang tidak ada pada para ulama kita. Ini kita ingkari. Kalau seperti itu menurut dakwahnya para khalifikum, bukan alusunnah, bukan salafi. Dipahami? Padiam, dipahami ini. Walaupun mengaku sebagai alusunnah, walaupun mengaku sebagai salafi, walaupun yang dia sampaikan perkara tauhid, bukan salafi. Tata cara dakwahnya enggak sesuai dengan dakwah anbiya wal mursalin, enggak sama dengan dakwahnya para ulama kita para khalifah. Dipahami ini. Ingat, bukan semata-mata muncul televisi yang diingkari ketika muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan kemungkaran-kemungkaran yang ada pada dia barakallahu fiik. Nah, itu pun ada sebagian ulama kita mengatakan tidak boleh secara mutlak. Ada. Tidak boleh. Walaupun live, walaupun secara langsung, tapi seringkalinya disimpan. Ya apa ya? Nah, penyimpan tersebut tidak boleh. Ala kulli hal barakallahu fikum, harus diluruskan pemahaman tentang ahlus sunnati wal jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Ini bukan pertanyaan ya kawan, tanya ini. Boleh enggak Ustaz mondok di tempatnya Ustaz? Ya monggo. Ketika sesuai dengan kriteria persyaratan dan lulus tes. Ya kan begitu. Nah, masing-masing pondok punya standarisasi sendiri-sendiri. Fadhal kalau mau mondok di tempat kita orang ketika sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Di tes lulus monggo. Kalau enggak lulus cari pondok yang lainnya barakallah. Apa hukum dari kebid'ahan? Kebid'ahan itu adalah penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Bisa penyimpangan ideologi, bid'ah, akidah, atau penyimpangan amaliyah dalam ibadah, atau penyimpangan dalam pelafatan. Yang namanya penyimpangan itu dihukumi haram. Semua perkara bid'ah adalah haram. Yang sudah dikatakan sebagai perkara bid'ah adalah perkara haram, tidak boleh dikerjakan barakallahu fikum. Rasul mengatakan dalam sabdanya, kullu bid'atin dhalalah. Rasul mengatakan, bukan kita orang. Semua perkara yang dikatakan bid'ah adalah sesat. Kalau istri sedang marah kepada suami, sering mengucapkan kata-kata yang jelek tentang suaminya, apakah termasuk kufur Ustaz kepada suaminya? Yang diucapkan istri tersebut biasanya tentang kekurangan suaminya. Iya, itu namanya kufrul ashir. Kufrul ashir, mengingkari kebaikan sang suami, mengkufuri kebaikan sang suami. Ini tidak boleh. Nah, ya kok pakai mengucapkan kata-kata yang kasar. Istri marah sama suami itu tidak boleh. Paham ya? Menegur boleh, menasihati boleh. Marah uring-uringan itu tidak boleh. Karena kewajiban mereka mentaati suaminya. Paham ya? Apalagi dengan kata-kata yang kasar, tambah enggak boleh lagi barakallahu. Sehingga jadilah istri yang penyabar. Suamimu itu manusia biasa, ya banyak salahnya. Ketika mendapat ada yang kurang dan salah, ditegur dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Dari hati ke hati, empat mata. Barakallahu. Sebagaimana kamu sebagai perempuan juga sama, manusia biasa. Iya, bukan bidadari di surga. Perempuan dunia juga banyak salahnya. Maka suami pun diminta untuk bersabar menghadapi kekurangan-kekurangan istrinya. Coba bagaimana rasanya coba? Kalau dibalik, kamunya salah, suaminya kamu marah-marah, kamu jelek-jelekan. Ya apa rasanya perasaan kamu ketika dibegitukan sama sang suami? sakit kan gitu ya, sakit, jengkel, kecewa dan segala macamnya. Ya apalagi laki-laki, rajanya kaum wanita, antum marah-marah sama dia, kasar sama dia, lebih sakit hati itu ya. Sehingga dalam rumah tangga harus bagus dalam bermuamalah, jangan saling marah, jangan saling menyakiti, harus saling memahami, saling menegur dengan cara yang baik. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Apakah seorang ahlu sunnah bisa menyimpang tanpa sadar? Bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana nasihatnya supaya enggak menyimpang tanpa sadar? Masya Allah. Pengertian tanpa sadar itu ya kan, enggak merasa dia menyimpang gitu. Merasa alal haq padahal dia menyimpang. Bisa. Manusia enggak lepas dari itu semua. Sangat bisa. Penyebab yang paling utama adalah dunia. Saudara lagi Evan, penyebab yang paling utama yang membuat orang itu menyimpang tanpa dia sadari adalah perkara dunia. Dunia. Mungkin harta benda, mungkin tahta kedudukan, mungkin yang lainnya dari urusan dunia. Nama baik, prestise, ketenaran, kemasyhuran, cari pengikut, cari pujian, cari sanjungan, titel, gelar, jabatan, kedudukan, harta benda dan segala macamnya, anak istri, dunia. Khususnya orang-orang yang sebelumnya ngerti ilmu, ngerti agama, seorang ustaz, seorang dai, ngelewang, itu ujung-ujungnya adalah dunia. Ada kelas itu. Paham ya? Mungkin ketika sudah dunianya yang diotak-atik, dia merasa gelisah, akan muncul yang kedua, syubhat. Syubhat itu kerancuan dalam pemahaman. Haraklah itu. Syubhat ini muncul untuk mengayomi dunianya. Itu yang disebut dalam Al-Qur'anul Karim. Sebab yang pertama adalah syahwat duniawiyah, baru kemudian syubhat. Haraklah itu. Penyimpangan-penyimpangan dalam berpikir. Antum periksa dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-A'raf 175-176. Ketika Allah Azza wa Jalla memisalkan orang-orang alim yang punya ilmu tapi dia menyimpang, dia sesat karena kecintaan kepada dunia lalu mengikuti syubhat, diumpamakan kayak kalbun, kayak anjing. Nauzubillah min dzalik. Al-A'raf 175. Antum cek ya, kawan. Sehingga mungkin menyimpang tanpa sadar dikarenakan dunia. Yang kedua, dikarenakan persahabatan, pertemanan, bersahabat dengan orang-orang yang enggak beres, orang-orang yang menyimpang pemahamannya, lama-lama terbawa, hilang. Bersahabat dengan ahli dunia, yang dipikir dunia, dengan tanpa dari asik dengan dunianya, tahu-tahu terjatuh dari sekian banyak penyimpangan-penyimpangan yang ada. Persahabatan, hati-hati, sangat mengerikan. Langsung mengatakan dalam sabdanya, al-mar'u ala dini khalilihi, فَلْيَنْدُرَ حَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. Orang yang tergantung dengan agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Ngerti nggih? Pak diem. Nah, Pak Yohan. Ini berbahaya. Ini dua poin yang sangat penting mereka sebutkan. Orang menyimpang tanpa dia sadari. Ya, ini dia masih merasa yakin aral haq. Yakin benar. Padahal sudah menyimpang. Buahnya terjadi dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini pada orang-orang yang memiliki ilmu, apalagi yang awam, apalagi yang jahil, tambah gampang ya kan Allah. Sehingga banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga dikasih keteguhan, keistiqomahan di atas sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara bergaulnya ahlu sunnah? di tengah-tengah masyarakat dalam keadaan kita sedikit satu dua orang saja. Masya Allah. Bagus pertanyaannya, Ikhwan. Pergaulannya ya baik, menunjukkan muamalah yang bagus, akhlak yang mulia, adab yang baik, budi pekerti yang luhur dengan semua masyarakat secara umum. Secara umum dalam perkara-perkara yang baik saja. Ketemu orang, salam. Ada orang salam, dijawab, tegur sapa. Hah? Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ada yang sakit, kamu jenguk. Kan gitu ya? Ada yang perlu bantuan, kamu bantu. Secara umum ya, kawan. Itu harus sunnah. Baik akhlaknya. Tidak ketemu orang, melengos. Kenapa itu? Nggak tahu tuh, Ustaz. Sunni apa bukan? Loh, wah ini bahaya ini. Ini bahaya ini, ada yang error pada manhajnya dia. Salam. Rasul mengatakan ketika tanya tentang masalah Islam yang paling afdal, yang paling bagus, beliau mengatakan ialah tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang paling bagus, engkau memberi makan orang lain dan mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan yang engkau kenal. Itu muamalah umum. Paham ya? Muamalah umum. Etika interaksi secara umum aja ya, kawan. Dan ingat, bukan dalam perkara-perkara yang mungkar. Biasa ketemu orang, assalamualaikum, salam. Kenalan. Sehat, Pak? Tanya namanya siapa dan segala macamnya. Kalau kenal, masya Allah, assalamualaikum, sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Biasa. Huyub, santai. Dah, lagi begitu. Umum. Tapi untuk perkara-perkara yang menyimpang atau yang maksiat, tidak. Difahami ya? Jangan atas nama bergaul dengan masyarakat antum terjatuh dalam perkara mungkar. Di desanya antum, di kampungnya antum, lagi dangdutan. Ya, wenceng suara dangdutan dari artis regional Pati ini. Biduan Pati ini. Antumnya atas nama pergaulan, Ustaz. Dia jangan dikatakan orang yang eksklusif. Ya sudahlah, saya tak kesana. Kesana naik panggung. Jaga-jaga begitu. Masya Allah, jenggotan. Sudah berjenggot lagi. Joget lagi, Allah Ustaz. Ya, itu gila. Bergaul, Ustaz, bergaul dengan masyarakat. Tidak, demikian caranya. Mungkar-mungkar, harus kamu jauhi. Difahami, insya Allah ya. Bukan dengan cara seperti itu kamu bergaul. Yang itu kamu tinggalkan. Kamu enggak ikut serta, kamu kalah yang mungkar. Ketika ketemu keesokan hari, normal lagi muamalahnya. Dengan orang yang awam, dengan kaum muslimin umum. Tidak misalnya, itu mereka ya. Ada yang meninggal dunia, antum cek, aman, tidak ada perkara-perkara yang mungkar. Antum datangi, takziah ke mereka, istrinya antum justru takziah kepada mereka. Disampaikan mengadakan acara-acara yang tidak syar'i, tidak datang. Caranya begitu. Dan ketika antum demikian muamalnya, akan paham mereka. Oh, kalau acara begini tidak mau datang, ya sudahlah. Tapi tetap bergaul. Biasa dengan secara umum, dengan masyarakat, tetangga, segala macamnya. Biasa. Antum memiliki kemampuan apa? Kamu kasih hadiah kepada mereka. Masya Allah. Pulang dakwah dari Pati, dibawakan misalkan duren sak truk. Misalkan. Jangan, Pak. Misalkan, namanya orang pengen sak truk, dibawakan semua durennya itu. Maksudnya pangan dewe. Jangan pangan sendiri. Datang, bagi-bagi tetangga. Nih. Ada durian dari Pati, masya Allah. Bagi-bagi. Dan memang amal secara umum. Jangan lupa. Contoh ya, kan? Wah kata. Itu namanya muamalah umum, tapi bukan dalam perkara kemungkaran. Diadakan, misalkan di desanya antum, di tingkat RT atau RW, barakallahu fikum, kerja bakti bersama, bersih-bersih lingkungan dan segala macamnya. Alam batin enggak ada perkara mungkar padanya. Datang, ketika enggak ada udhu datang. Biasa, ikut. Kalau enggak datang ya, nyampaikan udhunya kepada Pak RT atau Pak RW begitu. Dengan cara yang macam-macam. Entah mau kasih jaminan, bawa semangkap bodhe begitu. Ini Pak, untuk meramirannya Pak, saya mohon maaf Pak, keluar kota. Jadi datang jaminannya itu. Hah? Atau datang langsung ke kantor desa. Datang terus, maaf Pak ya, saya enggak pernah bisa ikut acara kerja bakti, Pak. Pas jadwalnya itu keluar kota terus ini, Pak. Nah, ini Pak ada sedikit untuk kerja bakti. Antum kasih fulus, untuk apa ini? Untuk beli cangkul, untuk beli arit, untuk beli apa lagi? Hah? A kerja bakti. Ya ngasihnya ya agak sedikit gedean lah supaya mereka nerimanya juga mantap gitu. Ya, ngasihnya Rp20.000 ya dia apa ya. Nah, itu punya lebih rezeki kasih 400, 500, juta gitu. Bleng gitu. Mohon maaf Pak ya. Saya waktunya kok pas setiap kali itu mesti saya keluar kota Pak. Saya mau saya enggak bisa Pak. Pas ini untuk dari saya tolong dibelikan alat kerja bakti. Senang mereka. Sekali seperti itu. Ha? Setiap kali ada acara seperti kamu nggak bisa, jajannya keluar. Ya kadang kasih teh, es teh, ha? Dikasih jeruk, kasih roti, kasih apa begitu. Atau kalau kamu punya anak udah besar, anak kamu datang ke sana, ayo leh, jawab di sana leh. Wah, itu namanya muamalah yang bagus. Dipahami ya? Secara umum sesuai dengan bimbingan syariat. Jangan ada perkara mungkar padanya. Barakallahu'alaikum. Terus gimana? Mereka mengadakan sebuah acara, Ustaz. Acaranya bagus, syar'i, tapi banyak kemungkarannya, Ustaz. Jangan datang saat ada kemungkarannya. Datang ketika sudah tidak ada kemungkarannya. Misal tetangganya antum mengadakan acara manten, walimatul urus. Boleh apa enggak boleh dalam agama ini? Syar'i ya, ikhwan. Tapi ya itu walimatul urusnya mengundang orjen tunggal dari Pati. Allahu musta'an. Wes itu berdua tanya macam-macam wes norak-norak kafe kan, ya nggak mungkin datang ke sana antum ketika itu. Datangi sebelum acara atau selesai acara. Datang kepada Quran segala macamnya. Mohon maaf Pak ya, nanti pas hari hanya nggak bisa datang, saya duluan datang ke sini. Semoga semuanya lancar. Sudah hari hanya antum pergi, jangan nongol situ gini tapi nggak hadir. Jangan antum pergi. Atau setelah acara itu, pas hari hanya itu tidak ada, acara sepi, ke langsung ke sahibul hajah. Maaf Pak ya, kemarin tidak bisa datang, baru saya datang sekarang ini. Datang ngobrol biasa, segala macam. Wah. Gitu caranya ya kan. Jangan jadi robot. Jangan jadi robot. Barakallahu fikum. Apakah anak apakah anak dari ibu tiri terhadap diri kita merupakan mahram? Berarti antum punya ayah. Ya, ayah antum ini nikah laki dengan istri baru punya anak. Nah, gitu ya. Kamu laki-laki, ibu baru kamu janda sudah punya anak perempuan. Nah, gitu ya. Dinikah sama bapaknya kamu. Nah, anak tiri tadi itu dengan kamu mahram atau tidak? Jawabannya bukan mahram. Jadi bisa antum nikahi juga dia. Bapak sama ibu ya, saya sama anaknya. Ah, boleh, dia bukan mahram. Yang mahram adalah ayahnya antum dengan anak tiri tadi, anak bawaan istrinya tadi, dengan syarat sudah duhul dengan istri barunya. Tau duhul ya? Nah, sudah dimainkan warahmatullahi wabarakatuh. Nah, difahami insyaallah ya. Nah, kalau antar anak bukan mahram. Sehingga bisa menikah dengan putrinya. Pas nanya antum, abinya antum mau nikah lagi mau abi? Nikah lagi nak. Abi sudah lama menduda ini. Masyaallah. Iya, Kher. Cari dapat janda, Bi. Iya, janda. Duh, ono anake. Wah, iki. Ono anake. Gitu-gitu kok. Wah, cocok iki. Bapak tidak ada masalah. Dia bukan mahramnya antum. Paham ya? Kalau kamu dengan ibu tiri mahram, ibunya bapak, ibunya bapak, istrinya bapak, apaan? Itu mahramnya kamu. Tapi anak putrinya dia bukan mahramnya kamu. Kamu bisa nikah dengan putrinya dia. Ya apa? Allah ifadhi. Dalam beragama, haruskah kita berpegang teguh dengan madhab? Jawabannya, tidak harus. Tidak harus. Yang kita ikuti adalah dalil. Cuma, madhab-madhab tadi, itu kita pelajari dan diambil yang sesuai dengan dalil yang rajih. Tidak boleh fanatik dengan sebuah madhab. Itu kan para ulama kita, Imam Syafi'i dengan Syafi'iyahnya, Imam Malik dengan Malikiyahnya, Imam Ahmad dengan Hanabilahnya, Abu Hanifah dengan Hanafiyahnya. Itu mazhab yang memahami masalah fiqih. mau tidak mau ketika belajar masalah fiqih-fiqih Islam menggunakan buku-buku mereka. Paham ya? Dan itu diambil. Cuman ketika ada ikhtilaf di kalangan para ulama tadi itu, diambil dalil yang paling rajih. Kita amalkan, barakallahu fikum. Difahami ya? Terkadang kita ikut Syafi'iyah, terkadang ikut Malikiyah, tergantung bagaimana dalilnya. Dan menghormati ulama-ulama tadi, barakallahu fikum. Yang dilarang apa Ikhwan? Fanatik madhab. Apakah boleh misalkan belajar fiqih menggunakan buku satu madhab? Boleh. Tidak ada masalah. Antum mengkaji sebuah fiqih menggunakan sebuah matan fiqih madhab Syafi'iyah. Tidak ada masalah. Boleh. Dikaji. Nanti ada ustadznya. Ustadz yang mengerti ilmu yang syar'i diterangkan ini demikian madhab Syafi'iyahnya. Ini argumentasi mereka. Ini yang rajih diamalkan. Oh, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Syafi'iyah mengatakan demikian, yang lain mengatakan demikian. Yang rajih demikian secara dalil. Gitu. Dipahami insyaallah ya. Itu yang diamalkan oleh para ulama kita barakallahu fikum. Namun yang paling bagus belajar fiqih menggunakan hadis. Langsung pakai hadis-hadis Rasul yang bicara masalah fiqih, bulughul maram. Ini juga dipakai sama Syafi'iyah, bulughul maram segala macamnya, itu yang paling bagus. Hadis disyarah, dijabarkan dengan keterangan para ulama barakallahu fikum. Intinya menggunakan dalil. Syiar Ahlussunnah adalah ittiba', bukan madhab. Barakallahu fikum. Allahu taala alamu bis-shawab. Baik, terkait dengan acara-acara di tengah-tengah masyarakat bisa kita klasifikasi menjadi tiga acara di masyarakat ya kan, apapun namanya, maka pandangannya dengan pandangan syariat. Acara yang pertama, acara-acara yang memang tidak ada asal muasalnya dalam Islam. Acara-acara syirik, ritual kesyirikan, khurafat-khurafat, takhayul-takhayul, acara-acara yang jelas-jelas bid'ahnya, barakallahu fikum. Yang ini tinggalkan, jangan diikuti. Jangan diikuti. Ketika antum di tengah-tengah masyarakat yang dominan demikian, antum minta uzur kepada mereka. Mohon maaf, kami nggak bisa datang pada acara seperti ini. Yang kedua, acara yang syar'i atau yang mubah, tidak ada padanya perkara yang mungkar, diikuti, didatangi ya, atau walimatul urus atau nasika atau yang lainnya. Yang enggak ada kemungkaran padanya, datang padanya, diikuti. Yang ketiga adalah acara syar'i pada hukum asalnya, ada Islam mengajarkannya, namun tercampur dengan perkara yang mungkar, walimatul urus syar'i, nasikah syar'i, undangan pasca pulang dari haji, makan-makan syar'i, namanya naqi'ah, barakallahu'alaikum, syar'i. Ada orang mengadakan makan-makan ketika khitan itu anaknya, namanya hafatul khitan, boleh, syar'i, barakallahu fikum. Tapi padanya tercampur perkara yang mungkar, dikasih musik, campur lagi perempuan dan segala macamnya, syar'i pada hukum asalnya, tapi ada kecampur perkara yang mungkar, maka kita jangan hadir di saat ada kemungkarannya, hadirnya di waktu yang lain, sebelum atau setelah ketika sepi dari perkara mungkar. Kita misalnya barakallahu fikum. Mulai. Mesti ada tanya gini-gini ya, Allah Ustaz. Tidak tahu di khidmat ini. Mesti ada tanya masa poligami. Sejak dulu mesti ada satu ini. Tahu kenapa ya, Pak? Kenapa? Lagi pada kepingin apa? Nah, iya. Poligami kan sunnah, tapi kenapa jarang dari kalangan kaum muslimin yang menjalankan sunnah tersebut? Masya Allah. Jawabannya adalah, ya emang sunnah, tapi gak semuanya mampu. Gitu ya? Iya. Kalau semata-mata cari istri baru, lalu akad nikah selesai, gampang urusannya itu. Ya apa ya? Gitu tuh ya gampang. Cari akad nikah selesai, sudah poligami, sudah legalisasi, saya sudah pernah poligami, gampang. Lah urusannya kan harus mengatur segala sesuatunya. Ya. Loh. Ya apa ya? Itu kayak menikah lagi. Tanggung jawab bertambah. Ya. Enggak boleh membolimi anak orang. Ya apa ya? Nah ya itu yang cukup berat. Kadang faktor ekonominya enggak ada. Kadang faktor kemampuan untuk ngurus dua istri enggak ada kemampuannya. Terkadang macam-macam. Sehingga ya belum banyak yang melakukannya. Apalagi di negara kita ini untuk poligami banyak perkara yang dianggap kurang pas. Artinya tabu tengah-tengah masyarakat, banyak yang antipati segala macamnya. Jadi pengaruhnya banyak. Tapi ketika ada yang mampu, bismillah, kami dukung dengan 1000%. Ada yang siap? Gimana, Pak Fakir? Ada yang siap? Bismillah. Ada yang punya kemampuan? Bismillah. Intinya ketika antum poligami, antum jadikan syar'i, bagus, sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana nikah pertama kalinya antum. Difahami insyaAllah ya? Jangan sampai poligami, pertama sudah bagus, sudah bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, hancur gara-gara poligami. Jangan. Yang ini sakinah, mawaddah, warahmah. Bahtera lewat. Tambah satu lagi. Istri kedua, sakinah, mawaddah, warahmah. Bahtera lewat. Yang ketiga lagi, sakinah, mawaddah, warahmah. Bagus. Jalan. Yang keempat, maksimal. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu diinginkan dalam Islam. Ya sanggup, bismillah. Ya Allah. Jadi empat bahtera, satu nahkoda. Dia bisa menahkodai empat tadi itu dengan sakinah mawadah. Warahmah. Raja. Itu yang diingat dalam Islam. Tidak asal poligami. Kalau gitu sih gampang aja, Pak. Iya. Gampang aja. Kalau cari perempuan. Mau gak sama saya? Kobil tunjukkah selesai. Sudah ya. Mikir, kamu tak cerai. Gampang kalau gitu modelnya itu. Tidak semudah yang dibayangkan. Tapi bukan berarti tidak ada semangat. Semangat itu ada. Terus asa kemampuan. Assalamualaikum. Ketika ada kemampuan dan kesempatan, bismillah. Itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fiik. Ih, jam 1. Luar biasa ini. Sampai jam berapa ini? Jam 2. Pasnya bagus sampai selesai katanya. Jawabannya bagus sampai selesai. Bagaimana hukumnya wanita haid membaca Al-Quran? Dirinci terkait dengan masalah kebolehannya. Kalau membaca Al-Quran di luar kepala, menghafal Al-Quran, ini boleh dengan tanpa khilaf. Paham ya? Boleh dengan tanpa khilafnya para ulama. Yang kedua, membaca Quran sedang haid sambil membawa mushaf. Megang mushaf, membaca dari Al-Qur'annya, dari mushaf Al-Qur'annya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan makruh, tidak boleh. Sebab mushaf ini suci, dia sedang kondisi hadas. Paham ya? Ada yang mengatakan boleh. Dikatakan boleh. Walaupun kurang afdal. Jawabannya boleh. Walaupun kurang afdal. Apalagi yang sedang haid itu waktunya cukup lama. Nah kayak orang yang junub. Kalau junub bisa segera mandi selesai. Tapi kalau haid kadang sekian hari. Lama waktunya. Sehingga diperbolehkan. Walaupun dengan memegang mushaf Al-Quran. Difahami insyaAllah ya. Ini yang rajih. Ini pendapat yang rajih. Barakallahu fikum terkait dengan bab ini. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Boleh membaca Al-Quran dengan hafalannya itu jelas. Boleh juga membaca Quran dengan mushaf. Dengan pendapat yang rajih. Barakallahu fikum. Nama ya. Lalu jelaskan tentang tata cara niat dalam perkara ibadah, terutama dalam bab sholat dan puasa. Ayub, yang penting itu ialah kita mengetahui definisi niat. Itu yang paling penting. Dari definisi kita akan tahu bagaimana praktek niat. Disebutkan oleh para ulama kita dan yang banyak mendefinisikan itu ulama Syafi'iyah. Dari kenapa itu Syafi'iyah? Ini dibahas di usul fiqih. Niat itu ialah imbi'athul qalbi. Imbi'athul qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li jalbi manfa'atin au daf'i dhurrin halan au ma'ala. Niat adalah imbi'athul qalbi, bangkitnya atau kerentaknya hati. Kerentaknya hati, qalbi. Bangkitnya hati, kerentak hati gitu ya. Untuk mengerjakan perkara yang dia pandang bagus, baik manfaat yang ingin dia capai atau manfaat yang ingin dia hilangkan sekarang atau di masa akan datang. Itu niat. Mereka mengatakan imbi'athul qalbi, tergeraknya hati. Itu niat. Itu definisinya ulama Syafi'iyah. Sehingga semua ulama sepakat yang namanya niat di hati tempatnya, bukan di lisan, tapi di hati. Difahami misalnya. Dan itu diwujudkan dengan langsung praktek. Ketika datang untuk sholat ya kan, datang waktu sholat dengan dikumandangkan adzan, barakallahu fikum. Antum di sini tergerak hatinya antum untuk mengerjakan ibadah sholat dengan cara antum ambil air wudu, antum ke masjid, antum ke masjid atau ke musola, antum di saf dirinya, antum takbir Allahu Akbar. Tindakan antum tadi itu menunjukkan ada niat untuk sholat di sini tempatnya, ya. Sehingga tidak dilafalkan barakallahu fikum. Antum ingin puasa, bangun, ya, bangun apa ini? Bangun untuk sahur, ya, walaupun hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Bangun untuk sahur, sahur, bangun, masak-masak, mempersiapkan segala sesuatunya, kemudian dimakan, diminum. Apa di hati antum ketika itu, ya? Niat puasa. Itu tergeraknya hati untuk mengerjakan sebuah perkara ibadah. Itu namanya niat. Sehingga enggak dilafalkan dan diwujudkan dengan langsung praktek ibadahnya. Ada pun terkait dengan ta'yin amalnya juga di hati. Kamu harus tahu ini zuhur, ini asar, ini puasa wajib, Ramadan, qadha atau nazar atau puasa sunnah dan kemis atau apa, itu di sini. Sebelumnya sudah ada ilmu di hatinya itu. Di hati semuanya, bukan dilafalkan barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Saya mengatakan tentang sabdanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Yang lainnya wallahu alam bissawab jawabannya, atau tidak mungkin dibaca di sini pertanyaannya. Kadang enggak tahu jawabannya, tahu tapi enggak mungkin dibaca di sini pertanyaannya. Tidak mungkin di forum umum. Difahami? Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya? Yang lain? Yang apa lagi? Baru jam 1 lebih 5. Yang lain? Sudah? Tadi mulai jam 12 ya. Bukan jam 12:30. Selesai langsung mulai jam 12. Jam 1 itu jam. Tadi jam 10:15 sampai 11:30. Jam 11:15. Wih, luar biasa itu. Hampir 2 jam setengahnya tempat lim ini. Masya Allah. Lanjut. Cukup. Difahami insya Allah ya. Baik, mudah-mudahan Allah kasih taufik pada kita semua, semangat untuk berislam dengan benar, Islam di atas sunnah, menjadi ahlu sunnah yang nyata, bukan ahlu sunnah pengakuan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.